Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78 baris kaping 16 saking ngandhap. Faslun. Hai hadza faslun. Hadza utawi iki ku faslun pasal 1. Kang hubungannya kali soal mengapa kita tidak patut membanggakan amal. Mergo napa malih lek ngamal niku munculnya saking pengakuan kula sampeyan dhewe. Ngamal sing diaturne ning gone pangeran niku mboten ternilai, mboten enten artine. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, terus diaturi sebuah aturan-aturan dari menungso sing banget apa nggih, banget eleke, banget asore, niku mboten patut. Mila niki tesih neruske niku wala wajhin akhir. Wa ala wajihin akhara lan ing ngatasé dalan kang liya. Dasar pemikiran tidak pantese orang membanggakan amal melalui dasar pemikiran yang lain. Innal malika satemene raja. Innal malika sak temene raja al-azima kang agung. Iku idza azina tekalane wis paring izin. Wis mulai sapa raja sing agung man. Fi idkhalil hadaya ing dalem ngaturno pira-pira hadiah ilahi maring raja agung. Menawa pas rojone duwe gawe mantu terus dipersilahkan biasanya dikirim kado utawa mungkin rojone lagi ulang tahun terus ada yang memberi hadiah, maka sudah barang tentu nek sing duwe gawe rojo iki sing ngadu kan ya rojo-rojo liyane kan. Upama bawahane ya bangsa menteri, bangsa gubernur. Upama anu ya konglomerat-konglomerat itu yang buuh. Ketika beliau menerima hadiah kado. Jadi maka fatadkhulu. Kalau raja agung itu sudah memberi izin menerima hadiah, pada tekulu mongko mesti melebu ngaturi hadiah bihadrotihi ono ingarsane malikil azim raja agung mang. Sopo sing melebu al umaro biro-biro panglima wal kubaro dan biro-biro penggede waru asa ulan biro-biro pemimpin wan nubala ulan biro-biro sarjana wal agnia ulan biro-biro wong sugih konglomerat, profesor doktor wong sugih, para miliarder bankir, wah pokoknya dirut-dirut perusahaan, komisaris perusahaan besar. Oleh mlebu bi anwa'il hadaya kelawan biro-biro macam-macam kado. Rupane minal jawahiri saking biro-biro mutioro asaminati kang larang-larang. Hadiah ya mesti gelas emas kan ngono to. Mosok sing duwe gawe raja terus kadune lima. Mbokae kain sak meter nggih apa. Wadakha irlan biro-biro simpenan perbendaharaan an-nafisati kang indah. simpanan-simpanan barang yang indah, barang-barang langka, berlian, nah, itu. Wal amwalilan piro-piro bondo al jalilati kang agung. Wis mesti kuwi. Dadi lek sing mantu kuwi raja, presiden ngono, sing ngeteri kado ya mesti wong gedhe-gedhe lan mesti sing dikadono kuwi barang sing apik-apik. Lah kok moro enek wong. Fa in ja'a mongko lamun melok teko sapa bakolun tukang sayur. Dotong-dotong dibako dibaklin kelawan sak bongkoke sayuran. Jarene arep njung ngadu raja. Alah. Iku bagane wis wah sak desa iku wis paling akeh dhewe. Aku kurawiyun utawa wong desa. Teka sapa kurawiyun wong desa bisa lati inabin kelawan sak dompole anggur. Pergondhe petani anggur. Tusawi kang madani apa janganan sak bongkok utawa anggur sak dompol. Madani dani kon ing sak danik. Alhabatin utawa sak wiji. Nggawa kadu sing sak bongkok janganan karo sak dompol anggur. Fayat hulu mongko banjur mlebu sapa bakol lan kurawi mang. Fi hadrati ana ing ngarsane raja melok-melok salaman. Terus niki Pak Raja, sampean kula sukani kado sawi sak bongkok kangge ulang tahun sampean, ya malah ngrusui istana. Wa yuzaki mulan melu disekan sapa bakol. Bakol niku tukang janganan wong desa mang alula-ula ikal akabira ing pira-pira pira-pira wong gedhe-gedhe. Wal arnia alan pira-pira wong sugih. Bihadayahum kelawan gawa pira-pira hadiahe akabir lan arnia sing kono wonge ganteng-ganteng nganggo dasi. Kadune cilik ngono tapi isine kontak mobil. Kadune cilik ngono tapi barlean. Lah sing wong desa mong dotong-dotong gawa sak glangsing tapi isine sawi. Bihadayahum ala kasiroti kang akeh al asyarifati kang mulya. Dewa semono kuwi krana saking welase raja karo wong desa iku mau. Kuwi malah dicelukno pengawal-pengawal, ini coba dibawa ke belakang ini. Ngono. Wa hadzal maliku tawiki iki raja iku yak balu kersa nampa sapa malik. Min hadzal faqiri saking iki iki wong fakir desa mang. Hadiah tahu yang hadiahe malik hadiahe hadal fakir wong desa. Wayang durulan gedem ningali sapa raja ilahi maring hadal fakir. Binadzoril qabuli kelawan penyawang nampa waridolan marem. Lho krana ora kok masalah sawine ngono jere raja. Ora kok masalah apa mang anggur sak dompol. Lah tapi rasa hormate kuwi lho. Ndek lurah duwe iso aku duwe gawe mantu ndek kok gelem teko kuwi. Lah kuwi sing disawang kan kuwi so. Berarti sing berharga itu kan ridone Malik mau to. Lah iku kok upama Malik nganggep wah iki tangkep pengawal ini ngrusui istana lho ngono kan malah ruwet. Iku isik ditampa kalau rajane. Wayak murulan banjur merintah sapa si Malik sing mang sing rajane mang lahu kanggo si hadzal fakir. Merintahaken bi anfasi khilatin kelawan maringi hadiah genten. Malah dijoli. Bi anfasi khilatin kelawan maringi hadiah. Mari hadiah rupa sandangan. Bian fasih khil'atin kelawan luweh edi-edine khil'ah seragam sandangan wa karomatin lan penghargaan sertifikat alayakunu ana ta ora ana apa zalika mengkono-mengkono hadiahe raja zalika kang mengkono-mengkono rupa anfasi khilatin minhu saking raja mang ana iku ghayatul fadli notok-notoke kanugrahan wal karomilan kemurahan. Apa berarti nek diparingi kuwadi apa diparingi sertifikat terus diparingi seragam sing apik sing regane seragame iku mang 5 juta apa man. Apa berarti itu ijole sawi sak bongkok? Kan enggak, itu murni karena memang sang raja memberi anugerah. Sang raja yang memberi anugerah karena menghargai. Berarti yang menghargai siapa? Raja ne ora kok mergo sawimu kuwi sing larang. Ora, sawimu kuwi malah resek. Dene kowe engko mulih dotong-dotong genten nggawa nggawa sertifikat karo nggawa piala terus nganggo seragam jas sing diparingi raja kuwi, lho kuwi dudu ijole sawimu. Sama sekali enggak ada hubungan dengan sapi. Itu murni anugerah raja. Danek fa'in akhoza. Fa'in akhoza mongko lamun tumandang sapa hadal fakiru iki wong fakir. Tumandang iku yamun nungroso paring anugerah sapa fakir. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono janganane mang paring anugerah alal maliki ngatasi rajane. Wayak jabulan malah bangga akan sapa si wong fakir bihi kelawan zalik kelawan janganan mang waya ta'zimulan ngrasa agung sapa si hadzal fakir hu ing paweweh ing zalik malah wayan salan ora sadar lali sapa hadzal fakir lali ora sadar zikra minnatil maliki ing ngeling-eling anugerah kesempatane raja gelem nampa mang atase kabeh dunggawa kado api-api ndek ming sawi sak bongkok isik ditampa lali ndek malah banggakno sawine banggakno anggure mang alayu kalu ana ta ora diucapaken apa inna hadza majnunun inna hadza sak temene iki wong desa hadzal fakir iku majnun wong gendeng oh wong gendeng iki wong nggawa jas dotong-dotong teko istana kok jare iki ijole ijole sawi sak bongkok mang oh wong gendeng mutaribul akli kang poyang-paying pikirane au safihun utawa wong bodho sayyul adabi kang elek tata kramane wong sing ora duwe unggah-ungguh wong desa gak roh tata krama, gak roh sing jenenge protokoler. Terus mangane muluk ngutahno wedang. Nggawa sawi sak bongkok, mulih nggawa jas itu. Walah. Wong gendeng kuwi. Azimul jahli kang gedhe kebodohane. Mulane nek mbok angen-angen kowe sebosoan ning Allah liwat ibadahmu ya kaya ngono kuwi. Dotong-dotong gawa wiridan sewu alah rumangsamu wis sak bongkok. Alah ya kalah karo sing nabi maca syahadat sepisan. Kalah karo malaikat Jibril muni subhanallah lho ngono ya adoh banget to bijine. Kuwi sing wiridan campur ngilerung padane. Kaya iya-iya rumangsamu wiridanmu wis paling ngetop. Maca waqiah ping 40 rumangsane wis hebat. Mari ngono kasil sugih lha iki lak mergo oleh maca waqiah lha kok kemlelet men kowe. Kuwi wis ora pantes ngono. Mulane fal'ana. Fal'ana mongko tai saiki ku wajib wajib. Fal'ana mongko tai saiki iku wajib wajib. Apa sing wajib anaka sak temene sira iku ida kum tatet kalane ngadeg sapa sira lillahi krana Allah taala lailatan sewengi mubut Wasallai talan salat sapa sira lahu krana Allah rakaataini rong rakaat tapi mbok lakoni semengi. Fa idza faraghta mongko lamun wis rampung sapa sira. Fatufkir. Fa idza faraghta mongko lamun wis rampung sapa sira fatufakiru mongko banjur mikir-mikir sapa sira kam qomalillah. Kam piro kam piro komawus ngadek lillahi krana Allah subhanahu wa ta'ala fiyadhi lailati yang dalam iki-iki wengi minal khudami saking piro-piro pelayan liyane fi aktoril ardi yang dalam piro-piro perjajahane bumi lekwe pas bengi sa salat tahajud menila lho kwe pelali sak liyane kowe sing pala tahajud, para wali sing padha tahajud iki sak dunya iki wong pira. Terus wali-wali kuwi le nyiapno arep tahajud dunya mulai ngasar wis ku. Dinabat sik wis duadus sik krana arep tahajud bengi. Terus engko mulai bar magrib wis siap-siap ora rasan-rasan. Lho kowe iki bar magrib delok TV ya. Wali-wali sing ibadah bengi tahajud kuwi awan gak tau ngrasani wong lha oleh awan ngubri cewek. Bengi tahajud terus tahajudmu rupane piye? Ngono. Dadi lek kowe pas iso salat bengi kuwi angen-angenen to. Pira jumlahe wengi kuwi sing bareng kowe pas tahajud kuwi? Iku wali-wali terus arwahe Muhammad kanjeng Nabi Muhammad, arwahe Nabi Musa, arwahe malaikat pas kuwi terus dusi boning Allah kuwi ngaturne apa? Wah, ngaturne kemuliaan sing luar biasa iki kowe mek ngaturne Fatihah pelo. Kampira komawus ngadeg lillahi krana Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi lailati ing dalem iki wengi. Minal khudami saking pira-pira wong sing laden-laden marang Allah fi aktoril ardi yang dalam pira-pira perjajahane bumi bariha yo daratane bumi wa bahriha lan lautane bumi wajibali halan ana ing gununge bumi wa biladi halan desane bumi sing ning gunung sing ning laut sing ning apa ndurun desa sing ning jaba desa sing ning segara sing ning daratan wong sing padha ndelik-ndelik ning jero alas durung malaikat-malaikat sing padha mubeng-mubeng ning bumi rupane min asnafil mustaqimin nyatane saking pira-pira kelompok-kelompoke pira-pira wong sing wis padha istiqomah sing cul cilik pancen tahajud terus wasit ditinalan pira-pira wong sing temen-temen kabeh oleh ngibadah wal khaifin lan pira-pira wong kang padha wedi marang Gusti Allah wal mustaqin lan pira-pira wong kang padha bronto kangen marang Allah wal mujtahidin lan pira-pira kelompok wong sing padha njungkung ibadah marang Allah wal mutadarriin lan pira-pira wong kang padha DP-DP marang Allah. Cara enek wong apa presiden duwe gawe ngono, tamu undangan sing mara wong semono gebyar semono apike ganteng-gantenge kuwi lho. Du seragam dhewe-dhewe apik-apik enek sing nganggo sutra batik rega 5 juta. Ngono gedhe-gedhe kok enek sing nganggo kupluk. Kuluke mahkotane rega sak miliar. Tumpane ora enek sing bedah panca. Tumpane wis bangsa sedan sing larang dhewe nggo pengawal dhewe-dhewe lho kowe salat tahajud para wali-wali kuwi wis dumacak ketawan tumpahane nganggo keikhlasan sing total lho kowe budal tahajud krana katut kancamu wis gak ana nilaine kapianmu kuwi dibanding karo wong-wong kuwi do banget wakam lan piro hadorot wis teko biadihi saat yang dalam kiki saat mengi teko bibabilah yono ing lawang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang membawa bermacam-macam ibadah. Rupane min ibadatin saking rupong ibadah. Sofiatin kang jernih, kang murni. Wa khidmatin lan lumati kholisotin kang ikhlas. Ananfusin saking piro-piro jiwa. Khosiatin kang khusuk. Wal sunin lan piro-piro cangkem tohirotin kang suci. Mereka itu kalau tahajud malam suci hatinya, suci jiwanya. Mulutnya seharian penuh enggak pernah ngumiso. Yo. Wali-wali kuwi. Dah kowe tahajud pisan ae kok si Ita itu ki lho, dah bar tahajud dah. Wis sajane kaya wis ngijeni piye. Wa uyunen bakiatin. Wa uyunen lan pira-pira mripat bakiatin kang padha nangis. Mereka itu baca Fatihah aja menangis. Karena merasa ternyuh mendapat anugerah dari Allah bisa ikut-ikut ibadah malam itu. Lah mongko kowe wiridan karo guyon wis ora matok blas ah. Wali-wali kuwi maca Fatihah nangis. Krana ternyuh mau. Lah kowe melok nangis tapi mbok tangis-tangisno lho iki wis malah ora karo-karuan. Wakulubin lan piro-piro ati amiratin kang rame zikire. Nek kowe kan yo wiridan tapi atimu rame kelingan bal-balan. Atimu rame kelingan mau sore mau bar petuk cewek anyar liwat lor godaan kono. Wasudurin lan piro-piro dodo nakiatin kang bersih. Dadanya bersih artinya enggak terkesan kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Warkanin lan pura-pura enggak uto awak takiatin kang takwa. Sikile ora maksiat, tangane enggak maksiat. Jadi bengi budal tahajud, sholat bengi yo resik. Lah kowe ora. Lah awan bertukaran, cangkeme miso. Sikile bertinggu melaku ninggune kemaksiatan, tangane bertinggu jual jawil, rupate bertinggu lirak liri lah bengi tahajud. Halah, ya pesing ya amin. Cara wong nekani undangan manten ninggune presiden ngono, kono do nganggo klambi api-api, kok nganggo klambi gombal lampune kupel lepek. Wong acara resepsi pernikahan ninggune raja lah kok. Nggowo sawi sak buangkok kelambine kolong setambune apet bareng ya ora cewek pisan. Lah untung ora diusir iki wis untung. Wa shalawatuka. Wa shalawatuka utawa pira-pira shalawat sira. Shalawatmu kuwi lho, utawa pira-pira salat sira, salatmu sing tahajud kuwi. Iku ingkun talamun ana sapa sira. Ana iku badal tawus mengerahkan sira al-majhuda ing ikhtiarmu. Kamu sudah berusaha sak khusuk-khusuke sampai ndruwingkluk. Sampai olehmu Allahu Akbar sikutmu ngiwa. Wah. Allahu Akbar ngiwa. Kaya sengkuni. Ben khusuk dene. Menek dodo sisih kiwa. Ditambahi was-was wis Allah. Allah. Wah, nah ben khusuk. Wis ta, oleh mengerahkan usaha untuk khusuk itu sampai entek ngamek kurang golek. Fitahsiniha ing dalem bagusaken salat. Wah, kami halan pira-pira hukume salat wa ikhlas halan ikhlase salat. Salat mbok ikhlas-ikhlasno. Olehmu sendakep buk kiwak-kiwak no. Olehmu moco Fatihah buk faseh-faseh no. Iku falatakadu. Iku falatakadu mongkora meh-meh apa sholat iku tasluhu patut. Apa sholat? Patut li hadrati hadal maliki. Kanggu pangarsane iki rojo aladhimi kang agung. Gak pantas. Salatmu sing dapurane ngono kuwi mbok aturna Gusti Allah iki ora pantes. Mergo apa? Ya lambemu bar nggo miso iku mau. Kate klambimu takwa iku mau sore mau mbok nggo lah apa iku mau? Ngotongi wedhus lah ya. Sugih diku tahajud ngene. Sepesing ya dil-dil ya. Iya ta? Iku agek klambi. Durung rasane atimu. Atimu mau berbongge apa? Sedina iki mau. Ati yo dienggo ngurusi duwe. Ya klebus duwe. Ati yo dienggo nglamun ngeleng-eleng cewek. Ya klebus cewek. Lho ngono. Lah kok terus bengi melok wiridan. Rumangsa wis abi dhewe ning dalane kon. Kowe ora diusir iku wis pira-pira. Mane untung. Tetapi ngene lho Kang. Sing penting kuwi aja rumangsa apik kuwi sing penting. Aja kok terus leret. Anu bah timbang mung ngrusuhi. Gawe niku salah mboten usah wiridan ora ngono. Ora ngono. Sandak-ndakane. Lek kuwi roh enek gebyare. Duwe gawene raja. No, kuwi ana aku-akuwa ceblok kuwi kan iso njupuk ngono. Ngono ora kok. Ora kok terus malah lah timbang mungkin ngerusui kalau rasa melak oh rugi lah ngono nek menawa nek saputangan-saputangane artis melebat iso nyaut lho ngono. Lah sapa ngerti ngono lek kowe atur-atur salatmu kuwi mbok anggap mbok atur ning Gusti Allah keduren rasa ngono. Keduren rasa ya jare wong Jawa lek enek menawa wali liwat. Ngono. Jadi kowe yo melok tahajud bengi lek menawa enek wali liwat bar oleh berkat berkate rutuh jukuken kan ngono. Dadi aja kok terus malah anu bah timbangane niki mengke tahajud kula ngrusi palang kula tak remi sisan ana malah ra karo-karuan. Allah Ta'ala itu menyediakan terop khusus untuk para pemulung, malah disediakan di situ jejing khusus untuk mandinya orang-orang yang lepek-lepek itu mau disediakan nih manyen gitu lah. Jadi lek sawen delok to jajal, masih sing duwe gawe iku presiden, mesti ana panitia sing rusuh-rusuh mesti ana. Ana to sing kok angkot-angkot sing. Aja kok malah kowe gak melok duwe gawe. Gak apa-apa sakjane. Kowe melok angkot-angkot iki gak apa-apa, nggawa sawi sak bongkok ya apa-apa. Tapi kowe aja rumangsa itu untuk menghormati raja enggak, justru sebaliknya. Wis pira-pira aku omahku desa kok isih diparingi kethak. Halo, tokar isa kita itu lho. Jadi kan Allah setiap malam kan manggil itu. Setiap malam datang. Ada pesta besar lalu diundang sapa ya sing gelem teko. Kok do njaluk ngapura tak ngapura. Lho, kesempatan itu. Sapa ya sing gelem teko kok butuh apa-apa gelem ngaturno tak wehi. Lho. Jadi cara gampangane nek wong duwe gawe, sapa ya gelem teko, oh lek cara ning dura sukar Jepang. Lah dikai sak bungkus kan ngono. Jadi kan ana ta lek ada utega mesti ana sing tukang ngono sih, nyapu-nyaponi. Mburitan kono ngono jeneng arep wadhe ngono lho. Ngone ning lalas-lalas kerdus-kerdus ya. Kan ya lumayan. Ya kuwi, ngono bae menawa enek jatai kok cindera mata sing apa gandul kunci lek rutuh luwe-luwe kan ya lumayan. Mergo kowe melok hadir di situ. Lah nek usume Gusti Allah buka gawe kaya ngono terus kowe malah ora teko blas. Oh, malah ora uman apa-apa. Bali gak kowe kan iso cerita. Cuma sing penting aja ngaku kowe luwe apik ngono lho maksude kuwi. Iki kan ora dinggo kok alasan kowe gak oleh melok-melok teko ning nggone pasamuane raja iki ora. Itu cuma kamu harus tahu diri bahwa kamu itu ndak ada nilainya. Itu lho maksudnya. Wala tatabayanu. Wala tatabayanu lan ora dadi pertelo. Wala tatabayanu lan ora dadi bido ora dadi pertelo, ora dadi istimewa cara saiki. Ijambi tilkal ibadati ana ing sandinge mengkono-mengkono pira-pira ngibadahe wong liya, ngibadahe wali-wali. Alati kang tuk rodu kang disuguhne apa ngibadah unaka ing dalem kono-kono kesempatan. Ngono wis wis to, khusukmu kaya apa ritek. Ngono. Fatihahmu mbok fasehna kaya apa ritek. Kuwi ora pantes. Salatmu diaturno Gusti Allah ki ora pantes. Lho lek ora pantes mergo apa? Sing liyane sing api-api iki akeh ngono lho maksude kuwi, ora kok berarti terus nggonmu ki ora ditampa ki enggak. Ya insyaallah tetep ditampa. Cuma ora pantes lek wong kadhumu kadhu sawi kok dijejerno kontak soluna lho ngono kan ya ora pantes ta. Wong kadhu kadhu anggur sak dompol terus dijejerno barelian sing gilap ora pantes. Ora pantes. Enggak akan jadi istimewa itu. Ater-atermu lho ora istimewa. Malah nek kowe rono terus njaluk tulung paling Mas. Sampeyan cukupna iku mah malah pantes. Malah. Tapi lek kowe kok rumangsa ngaturi, rumangsa ibadah ngaturi Gusti Allah, alah gegeden rasamu. Kaifa kaya apa? Wa qad kana lan yekti teman-teman wis ana apa salatmu? Mingka saking sira ana iku angkol bin gofilin saking ati sing lali. Wong salatmu wae nganggo ati lali kok. Ndang wis ning karwan ning pasamuan agung. Kuwi mesti kan mbahatekno acara ta. Eh? Protokol MC ini nganggo cara Jawa sidem permanem. Wah wis nganggo ngono barang. Wah lah kuwi ora mbahatekno ngantene malah ngecepres ambek omongan. Eh, saiki gagargane pira karo. Ngene-ngene wis. Ora matuk to. Wong ning pasamuan agung sepi tentrem. Wah wong gamelane nganggo sledro pelok komplit. Iku wah wis pokoke wong resik-resik. Lha kowe kok malah ngecepres dhewe atimu. Wali-wali kowe lek ibadah khusuke ngono, ya bengi kuwi ya bareng mbek kowe. Wali-wali ya bengi tahajud jam sakmene kuwi ya tangi sakmene kuwi malah iso tahajud. Tapi yang hatimu lali ya wafilin lali muhtalitin campur-campur di anwa'il uyubi kelawan piro-piro macem-macemnya cacat. Hatimu campur cacat moco iya kanak budua iya kanak stain jaluk tulung misi mbak ilingin jaluk tulungnya wabadanin lan awak najisin kang akeh najise biak dari dunubi klan piro-piro kotorane dosa bisa awakmu sing mbok tahajud mbok dosa ben piro sedina iku mau kemane ngono lelem lambemu mbok ngrasani ben piro yo terus mbok tahajud walisanin lan lesan mutalatihin kang jibrat lutah jibrat ruteh bi anwa'il maksiat iklan piro-piro macem-maceme maksiat wal fuduli lan leluwiyah. Eh, wis dina iki man guyon pirang jam. Eh, wong sorak-sorak bocah liwat ah cewek-cewek wong pirang jam. Ngoten lek sing ning omah apa meneh. Duwe bojo bar perengutan mbek bojone pirang jam. Wis bengi tahajud ndak. Lah. Pemeneh sholat tahajud sandingi bujuni ngelidak seweknya kesingkap siti ala ya tahajudnya dengan jengking dan nganjut gak ya gue ngono kok jadi lapor Gusti Allah ora pantes ora pantes bakai pa mongko kaya apa ya seluruh udah dipatut apa ada iki ater-atermu patut anyuk malayan toh diatur no puhaza ilatil kalhadroti maring mengkono-mengkono pangayonane Allah apa ya pantes gak pantes sholat ngunuhi diatur no Gusti Allah ini kok gak pantes wakaifalan kaya apa yastahilu amrih patut wakai palan kaya apa ya tak hilu amrih patut apa an yudhar pinta dihadiah kenapa apa ater-ater murupong ibadah mang dihadiah no ila robbil izzati maring pangerane keagungan. Ora patut, gak pantes. Mulane wong membanggakan amalnya sendiri. Itu lek dipikir lucu. Kangen-kangen lah lucu. Terus itu wah kilo wong khusuk. Ya lucu le muni ngono iki. Wah iki sak kene Kiai Mojo sing khusuk dhewe aku. Lek kok iso mentala muni ngono kuwi lho. Atimu lho. Sajake iso ngimami ngono lho. Iki lek ora abahe sing ngimami abahe abahe gak ana aku sing wah ketop dhewe aku. Kenang-kenang dhewe apa mau direkam ngono wah ora pantes. Nupomo suarane atimu direkam. Sajane terus ning kandang gowo dalake lho. Rumah sare iki wis kusuk dhewe enggak pantes itu. Artinya jangan merasa itu baik gitu. Bukan kok berarti enggak boleh. Tapi ngono kuwi aja mbok regani ngono Mas. Ya wis. Mending lah timbangane misuh-misuh maca dalake lak lumayan ngono ae aja kok. Ngono-ngono iki iso melok teko. Iku. Kala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun. Kala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun rahimahullah. Undur. Angen-angen sapa sira. Ayu alaki luwae wong sing duwe akal. Iku sing duwe akal angen-angen. Hal wajah ta. Ana ta wis madhep temenan sapa sira wektu babar pisan salatan ing salat min shalawatika saking pira-pira salat sira ila samai maring keluhuran kama idatin kaya dene atur-atur rampatan ba'asta kang wis ngaturi sira ha ing maidah ila buyutil agniyai maring piro-piro omae wong sing suge-suge. Coba to angen-angen. Kowe lho kowe. Mantu kowe duwe gawe apa? Nyunatno ta. Duwe gawe apa? Terus kowe ngaturi lurahmu. Pak lurah mbok aturi tonjoan, terteran. Kira-kira kok sing mbok terno lurah kuwi ceker apa dodo mentok? Lha sing mbok terno lurah ya mesti dodo. Dodo mentok kan ngono to. Lah, saiki angen-angenen to, Jajar. Lek kowe salate sing mbok terno ning gone bisa lagi opomu? Sambatmu, iya ta? Kowe matur Gusti Allah ben lek sambat butuh duit ngono ta. Lha berarti sing mbok terno Gusti Allah sambatmu. Pernahkah kamu itu mengaturkan pada Allah itu yang berharga dari kamu? Enggak pernah. Sedekah yang boleh sing sithik dhewe ya. Iya, angen-angen njajar. Sama sekali enggak pernah kok. Sebenarnya kamu menghadap kepada Allah dengan yang terbaik itu enggak pernah. Angen-angen. Tegese sing cara rasane kaya kowe ngeteri. Ngeteri wong sugih ngono lho, ngeteri Pak Lurah ngono kuwi. Mesti kan buat pilih lo sing api-api. Iya. Aja anu ya aja dodo mentok tok ale anu. Ya Pak Lurah senengane butuh kaya butuh lah ya ngono barang. Mesti dipilih lo sing apik. Iku agek ngeteri Pak Lurah. Lah kuwi kan ngeteri Gusti Allah terus malah oleh munyiapno salat tetegleng. Mulane lek sakjane wong kuwi sakjane kuwi ya wong kok iki kesempatan iso salat. Itu harus sadar bahwa itu kehormatan yang luar biasa, paling tidak keuntungan yang luar biasa. Mergo apa tanda-tanda aneh ya iku mau upama buyar acara kok enek botol aku akeh kok lumpukne mbok dol rongsok lan payu. Ngono, tapi aja nganggep lek kowe melok berperan ning kono, gak patut. Gak patut lho nyung ambumu pesing ngono iku, Mak. Angen-angen nek gak pas. Gak patut lah. Wakana lan ono sopo Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Abu Bakar Al-Warraq ini guru Imam Ghazali. Wakana lan ono sopo Asy'a Abu Bakar Al-Warraq iku yakulu dawuh sapa Abu Bakar Al-Warraq mafarautu ora rampung sapa ingsun min salatin saking lakoni salat ila istahya itu kejaba mesti isin sapa ingsun minah saking salat hina farautu nalikane rampung sapa ingsun minah saking salat asadda kelawan luwih banget apane khayaan oleh isin luwih banget isine mini imro'atin dibanding karo wong wedok farogot kang rampung apa imro'ah minah zina saking zina prosoku aku lek bar sholat kuwi rumangsa kuwi masya Allah elik sholat kuwi rumangsa kuwi isin no, kaya rumangsa kuwi kaya ngumpuli wong wedok lek bar zina neka kondangan wong isin insyaallah salatku kok meh jenang jengking tok alah ngono isin mergo ngrumangsani kaagungane Allah Subhanahu wa taala lan nek kowe ora alah sing penting lampun salat obah ya wis umpamane ukuran salatmu lagi sak ngono begini salat kok anggap beban jadi sing penting tetep wajib lampun ngono tok. Belum sampai kamu berpikir tentang bahwa sholat itu mbok aturno Gusti Allah, bahwa sholat itu dipandang Allah, bahwa sholat itu suatu suasana menghadap Allah. Mungkin dhewe wis muni ini wajah tu wajih ya liladi atau samawati. Mesti ini kan yo kudune kan yo khusuk ta wong sholat. Nah, tapi nyatane orang kowe pas sholat darah kelingan apa ngono ta ya? Sholat galingan TV, sholat galingan disukui. Jadi ya hampir-hampir tidak pernah kita merasa bahwa sholat itu sedang berhadapan dengan Allah. Hampir tidak pernah. Suma inna robba nulisa temennya pangeran Al-Karimah kang moho mulia subhanahu wa ta'ala bimahdi karomihi kelawan muhunge kemurahane Allah muhung itu cara kuno cara saiki murnine ya hanya karena memang kemurahan Allah sajalah kamu masih diberi kesempatan boleh tahajud ngono lho upama ora krana kemurahane Allah kowe melok-melok tangi dengengel tahajud ngrusung-rusui acara ngono kuwi mbek malaikat dijongkrone kowe ngono lho nyatane ora dijongkrone lho. Nah itu kemurahan dari Allah. Justru dipanggil kamu. Kamin ta'ibin, kamin tolibi hajatin ya jare. Sumaina robba nulis sak temene pangeran Al-Karimah kang moho mulya. Subhanahu wa suci pangeran. Bimahdi karomi kelawan muhune murnine kemurahane Allah. Wa fadlihi lan tegese anugrahe Allah iku azoma. Iku azoma wis menilai agung, wis nganggep penting, nganggep berharga, wis ngagungaken sapa Allah qadroha ing nilaine. Qadroha taidi rakaat ini ing nilaine utawa derajate mengkono-mengkono rong rakaat. Gimana kamu sholat dua rakaat tahajud malam itu? Walaupun secara perbandingan kuwi mung kaya mutiara karo sawi mangi. Ning ewa semono karo Allah iku diregani, ngono lho maksude. Itu murni karena anugerah dan penghargaan dari Allah saja. Sakjane lek asline barang kuwi ana regane. Salatmu lho ora ana regane. Rego apa kok ngono dapurane. Ning ewa semono karena Allah wis kadung janji. Lah sing janjilah Allah ta lah duduk harga dari kamu ta. Jadi kuwi semata-mata karena memang Allah kasihan sama kamu. Dene rong rakaat sing mbok lakoni engko metu ganjaran iku ora mergo kok barangmu ki apik ora ya saking Allah pancen pengen maringi kuwe ngono ae. Wawa ada. Wawa adalan wis janjeni sapa Allah. Bahwa adalan unjanjani sapa Allah alaihi ma ing atase rakaat ini man Min jazili tawabi saking gedine ganjaran. Janjeni ing ma ing pira-pira ganjaran wa'ada kang wis janji sapa Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan anugerah begitu besar berupa penghargaan yang besar terhadap dua rakaat yang kamu lakukan, lalu kamu dijanjeni Allah akan diberi ganjaran sebagaimana dijanjikan. Sementara wa anta hale utai sira iku abduhu tetap dadi kawulane Allah. Wa fi jirayati lan tetep ing dalem nampa peparinge Allah. Wa fi jirayati lan tetep ing dalem nampa peparinge Allah. Wa amil talanus nglakoni sapa sira ma ing barang. Amil ra kang wis nglakoni sapa sira bitaufiqi lan pitulunge Allah. Lho. Repotene kan kuwi. Kita itu ngaturi apa? Emang sawi sak bongkok ya. Sawi sak bongkok iki rumangsamu kuwi sing ngaturi, padahal sawi sak bongkok kuwi ya sawahe juraganmu. Heh. Lah iki malah lucu neh wae nek dipikir. Tibake sawi sak bongkok iku malah munyolong pote raja mang. Ya malah karo-karuan to. Kuwi nek pot apik ning latar mbok ketok mbok aturna raja jare niki kula aturke jeneng padahal iku pot sing hiasane raja ning pojokan latar. Wis malah karo-karuan. Kuwi iso tahajud mergo pitulunge Allah. Iya ta? Kuwi iso salat mergo pituduhe Allah. Kuwi iso tangi bengi mergo digugah Allah. Kuwi wis tangi bengi iso sadar perlu tahajud mergo dielingno Gusti Allah lho. Kaya ngono kok terus bungsu kowe tahajud. Wah, aku wis dadi wong ngetop. Wis ora karo-karuan to. Wa taisiri lan oleh gampangaken Allah. Madzalika sertane mengkono-mengkono. Oleh mung ngaturi mang. Madzalika kuli. Terus. Madzalika kuli. Madzalika kuli sertane mengkono-mengkono kabeh kuli sekabehane zalik. Wis salah kro rekaat kuwi paringane Allah. Nek ganjarane gedhe iki janjine Allah. Padahal ke tetep pangkatmu tetep dadi kawula. Tegese dadi kawula selalu isih diparingi jatah kok Allah. Ki ngamal mulai mbok entung ya mbok ngamal sakti kaya ngono kuwi. Ngono ritek isih pitulunge Gusti Allah lho kok mbok bangga. Nah, ngono lho sing dadi soal. Wis karuan posisine rendah kaya gitu kok. Ta'ajab ta. Ta'ajaba. Ta'ajaba mongko banjur gumo apa. Kok ta'ajaba. Tuk jibu. Ngono. Ma'adhalika sertane mengkono-mengkono kabeh kulis kabehane dalik tuk jibu. Tuk jibungga wakan bangga akan sopo siro bidhalika kelahan mengkono-mengkono sholatmu ngamalmu sholatmu kok bangga no malah watan salan lali sopo siro lali minnatallahi ing anugrahi Allah alaika ing atase siro ora pantes hadza utawi iki-iki sikap. Hadza utawi iki sikap wallahi demi Allah kebanggaanmu ngono kuwi demi Allah iku ajabul ujubi luweh gawokne pira-pira perkara kang gawokaken. Sikapmu ya kayak gitu itu sangat-sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Wong kabeh tumandang ibadah ngamal sing apik mbok lakoni kuwi kabeh nek gak dianugrahi Allah ora iso dadi. Dubung sedadi kok kowe sing ngintai itu kan ya. Iya to. Eh. Upama kowe ngadiahi kembang sing wangi mbok hadiahna ning gone pacarmu. Tapi kembang sing wangi mang olehmu jabut teko pote pacarmu lho ya lucu. Ya kowe terus cita itu ngomong lho aku sebar ngadiahi kembang wangi banget kembangnya pacarku lho. Kan ya lucu banget to iki. Piye to logikane iki lho gak to. Lho koyo ngono kok anggere wong diceritani kan terus bangga. Piye? Iku lek pacarmu ora njaluk putus wis untung-untungan. Eh, anggur wong mbok omongi. Wah, aku lagi wae ngadu pacarku kembang termahal. Lho padahal kembang termahal iku kembangnya pacarmu dhewe. Mbok akono kowe sing ngaturi lha malah. Mek oh, sota ora matuk, ora matuk. Gak matuk. Urung sampai tingkat sombong iki sik tingkat ngrasa ning awake dhewe tok. Aku wis ngibadah, aku wis iso ngene, aku wis iso ngono. Aku saiki wis iso tahajud. Aku gremang-gremeng dhewe ning jero ati ngene kuwi lho sarapan. Lu bae angel ibadah kuwi. Nah, di sinilah maka ternyata justru sing ngerusak ibadah awake dhewe iki ya rasane awake dhewe. Dudu wong liya. Lu sing diomongne kit mau rasane ati kabeh kok ora kok mergo disawang wong. Iku malah gerang-gerang njero atine dhewe-dhewe to. Wah, saya sudah hebat sekali. Sing ngerus apa lak kowe dhewe? Eh, kowe pas sujud ya ngene iki lho. Santri lek kusuk tenan ya ngene iki. Gremang-gremang dhewe. Lho nek wong riya karuan nek arahan ya. Artine sing enek sing disasari aku tak salat sing kusuk mergo enek wong. Lah kan ana hubungan. Lah nek wong ngujub iku muni dhewe lho, ora nek wong delok. Mana yang ngujub itu tiba-tiba lebih rumit kan timbang? Iya. Lebih rumit timbang ya. Jadi gerenah-gerenah diri. Kira-kira kok metu suaranya tenan direkam tenan. Walah, diguyu malaikat sak langit. Walah, ngono. Apa dulu? Ngono. Ya untuk kok malaikat orang yang ngerekam tuh ya. Untuk. Tahlilan lagi serodok kenceng sih dulu ini lo, wong jadap lo ngeri dia, jadap apa ya ketatap kuwi kok jadap, tatap kanjane lo, tahlilan tapi mau warna berdua tu kanjane dewi, kuwi nggak pantas, semua itu kalau kamu pikir-pikir semua itu ajabul ujbi, sesuatu yang sangat-sangat mengherankan, layakadu. Layakat dura memeh apa hadza iku yasduru bisa metu apa misluhu sepadane iki pernyataan bangga wiman ora betu ilan jahilin kejaba saking wong goblok wong sing gelem ngono kuwi wong goblok wong alah wis pokoke ora duwe dur lafi krota kang ora duwe pikiran iku maujud lahu kedue jahil wago filen lan mesti sangka wong lali lek gak ngono ya wong lali-lali. Lali lek dhek iku sedang berada dalam posisi sangat-sangat rendah. Lali lek dhek iki kawulane Allah, lali lek dhek iku iso ngamal apik iku anugrahe Allah, lali. Mesti wong lali iki lek gak lali gak ngono. Lazina kang ora ana kesadaran iku wujud lah kedhewe gofil. Wakal binlan mesti ati mayitin kang mati, mesti ati ini ati sing mati gandu perasaan, kawin kang kosong, lakoiro kang orano kebagusan iku maujud ing dalam kalbin mayitin, wong sing duwe ngujub ngono kuwi, wong sing bangga no ngamal ngono kuwi, mesti wong sing ati ini pas lali, ati ini pas kosong, ati ini pas ora sadar. Lek keapian kuwi sangka Allah Subhanahu apa meneh lek sampe kok wetu celebung liwat omong lah aja aku sing gugahi dak dotangi wis sajake iso gugahi ngene sepisane sajake kok kaya bolak-balik wong biasane malah dak sing gugahi sing digugahi iso gugahi pisan ngono wis esuk cerita ndek bengi sing ngimami aku ya wis ngimami gak aku ngono salah ora tangka bohong ngertu ora tangine wong mbok ompoli yo kowe ngompol kancamu kompol oleh tangi kabeh ngono juga kebanggaan kalau itu kamu banggakan mesti kebanggaanmu ngompoli kanca kok bangga itu kan ya lucu malah kok aku sing ngompoli ndak iso tangi lho ngompoli kok malah bangga ini. Jadi Masya Allah gak pantas anjen gak pantas wong lek mbok pikir-pikir tenan wong ujub iku lucu karpe dia membanggakan diri ini akhirnya malah menjadi sangat-sangat lucu Iya semulane terus jadi guyonan niko, guyonane. Ini Sri Mulatan, niko kan guyonane kan ngono. Sing di rumah malah monggo-monggo pinarak padahal sing manggane Basuki pas jadi buruh. Juragane Tarsan, monggo-monggo pinarak lho. Kan yo kualek lho sing di rumah sapa kok malah. Ngono kuwi, tapi jadi lucu kan, memang pancen banyak kok kuwi. Itu lek banyol gak apa-apa oleh dhuwit lha iki salah iki baca ya mbok ngono. Monggo Gusti Allah njenengan mari anugrah kula nggih. Terus piye? Kok iso kok ngono kuwi? Kula fahadhihi hadhi. Fahadhi mongko ta wiki iki tafakur, dasar pemikiran ora pantese wong ngujub. Iku hadhihi ya iki kesimpulan kang tepat. Mulane nas'alullaha husnal kifayah. Jadi sama sekali kita enggak bisa punya harga kecuali dihargai oleh Allah. Mula nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Nyuwun husnal kifayati ing baguse kecukupan. Bimanihi kelawan anugerahe Allah wa fadlihi lan tegese kedugrahane Allah. Jadi sudahlah kamu ibadah itu jangan kamu nilai sendiri. Wis sembuh itu aja. Kalau toh mau dihargai ya ben Allah dhewe sing regani. Kalau memang masih ada salahnya ya Allah dhewe sing arep ngapura itu. Jangan kok kamu yang biji diri sendiri, jangan. Tapi juga jangan merendahkan diri sendiri. Wah, ibadahku elek banget ngene ku ya ora oleh. Mergo apa? Ada semacam suladab juga gitu. Wah, ibadahku elek banget lho. Soalnya wong iso ngibadah kuwi peparinge Gusti. Allah nek ku peparing Allah terus mbok biji elek kan ya salah. Eh. Wani wis tabuet aja sudah pasrah aja pada Allah wis mbok. Mbok elek mbok apik ora urus iso ku ngene iki. Nih itu aja. Ora usah ngrumangsani apik, tapi ya ora usah ngelereni lakon sing apik, tapi juga jangan menuduh diri sendiri yang jelek itu tadi. Mergo lek gak hati-hati iso terjadi seperti itu. Kaya kaya Gusti Allah iki mari awakmu lakon sing elek terus. Melaku gak iso syukur wis pokoke los gitu aja. Cepet ditadani. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.